الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على أفضل المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، para habaib, para kiai, para asatidah, para tokoh masyarakat, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mendengarkan apa yang barusan disampaikan oleh para ulama kita, guru-guru kita, senior saya, Al-Habib Hamid Barakwan, Al-Habib Ja'far bin Muhammad Al-Baqir bin Abdullah bin Salim Al-Attas, yang kesemuanya insyaallah akan membawa manfaat untuk kita sekalian. Nasihat telah kita dengar dengan banyaknya. Tapi yang paling penting dari nasihat yang telah kita dengar adalah yang kita jadikan sebagai pedoman di dalam kehidupan kita. Kita bawa pulang nasihat yang mereka sampaikan untuk kita sekalian. Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira, dan sebaik-baiknya kabar gembira yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Fabashshir 'ibad alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Berikan kabar gembira kepada hamba-hambaku. Dan hamba-hamba yang disebutkan oleh Allah adalah hamba-hamba yang mulia. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang mau mendengarkan nasihat, kemudian mereka mengikuti dan menjalankan nasihat yang telah mereka dengarkan dengan sebaik-baik. Yang semacam ini patut dan pantas mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apa kabar gembira dari Allah untuk mereka? Dan sungguh kabar gembira yang terbesar dari Allah untuk hamba-hambanya adalah keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Waridwanun minallahi akbar. Mudah-mudahan Allah memberikan keridhaannya kepada kita sekalian. Apa yang barusan disampaikan oleh Al-Habib Ja'far bin Muhammad Al-Baqir bin Abdullah bin Salim Al-Attas tentang apa yang diamanatkan oleh guru mulia kita Al-Arif billah ad-da'i lillah Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid kepada saya merupakan amanat yang sangat besar sekali. Dan saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa membimbing saya menjalankan amanat yang besar ini yang diamanatkan oleh mereka para aulia Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa sama-sama menggapai keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tanpa diragukan, jasa-jasa orang-orang yang sebelum kita, di antaranya almarhum guru kita Habibana Munzir bin Fuad bin Abdurrahman bin Ali Al-Musawa, jasa beliau sangat besar. Demikian juga sahabat-sahabat kita Al-Habib Ja'far, Al-Habib Hamid, dan para ulama yang lainnya. Demikian di sini juga para tokoh masyarakat yang selama ini jasa mereka sangat besar untuk majlis Rasulullah, yang merupakan jasa yang sangat besar untuk umat Islam sekalian. Insyaallah semua yang mereka lakukan dicatat pahala yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah menjadi penyebab mereka mendapatkan keridhaan dari Allah dan memiliki tempat yang paling spesial di hati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat-saat semacam ini adalah saat-saat yang mulia bagi setiap orang-orang yang memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memiliki iman kepada Allah, mereka pastinya akan bahagia, gembira dengan datangnya bulan suci yang agung ini. Bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan orang beriman, binatang mengenal rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benda mati mengenal rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langit, bumi semuanya menyambut kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bi syahri Rabi'in qad bada nuruhul 'ala. Fa ya habbada badrun bidzakal hima yujla. Anarat bihil aqwan syarqan wa maghriban wa ahlus sama' qalu lahu marhaban ahla. Di bulan Rabi'ul Awal terbit cahaya, cahaya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, matahari yang tidak akan pernah terbenam selama-lamanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua menyambut kelahiran beliau, semua menyambut kedatangan beliau. Malaikat di langit, seluruh penduduk langit, penduduk bumi semuanya bergembira dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan kita sangka kegembiraan tidak akan membawa manfaat. Jangankan kita orang yang mengenal cinta kepada Rasulullah. Hadak seorang yang seumur hidupnya hanya mengganggu Rasulullah, yaitu paman beliau sendiri, Abu Lahab, yang dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quran bahwasanya dia akan binasa dunia dan akhirat, yaitu Abu Lahab. Sehingga ayat yang menyatakan kebinasaannya sepanjang masa dibaca di dalam Al-Quran, Allah berfirman, tabbat yada Abi Lahabi watab, ma agna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Dinyatakan oleh Allah bakal celaka Abu Lahab. Harta yang dia kumpulkan tidak akan pernah membawa manfaat. Dia dan istrinya akan menjadi kayu bakar api neraka, na'udzubillah. Namun walau demikian, sesaat Abu Lahab pernah bergembira atas kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kegembiraan Abu Lahab bukan kegembiraan atas kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan. Dahulu bangsa Arab, kaum jahiliyah, mereka kalau lahir seorang bayi perempuan, mereka ketakutan sebab akan membawa sial sehingga harus dikubur hidup-hidup. Pemahaman jahiliyah, khayalan mereka. Sehingga ketika ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abdullah ibn Abdul Muttalib, manusia suci ini, menikah dengan wanita suci Sayyidatuna Aminah, ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu beliau pergi ke Syam untuk berdagang. Sekembali dari Syam, di tengah perjalanan dekat dengan kota Madinah, beliau sakit keras hingga meninggal dunia di kota Madinah dan dikuburkan di kota Madinah. Paman-paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semua menanti kelahiran keponakan mereka, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka enggak tahu yang lahir bayi laki-laki atau perempuan. Mereka semua ketakutan kalau bayi perempuan yang lahir harus dikubur hidup-hidup. Ternyata di waktu yang ditentukan oleh Allah lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mata mereka, mereka gembira bahagia karena yang lahir bukan bayi perempuan, bayi laki-laki. Datang Ummu Aiman kepada Abu Lahab memberikan kabar gembira kepada Abu Lahab. "Syuf wahai Abu Lahab, engkau punya ponakan baru, laki atau perempuan?" Itu yang pertama ditanya. Dijawab, ponakan laki-laki, putranya Abdullah. Gembira luar biasa. Sehingga saking gembiranya, si pembawa kabar gembira, Ummu Aiman, dibebaskan, dimerdekakan yang tadinya dia budak. Kegembiraannya bukan karena Rasulullah, tapi kegembiraan atas bayi laki-laki, ponakan. Gak perlu dikubur hidup-hidup. Namun walau demikian yang datangnya dari seorang yang seumur hidupnya mengganggu Rasulullah, kebahagiaan yang tidak tulus untuk Rasulullah, walau demikian enggak dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam Sahih Al-Bukhari diriwayatkan bahwasanya Sayyidina Abbas ibn Abdul Muttalib, beliau melihat di dalam mimpinya bahwasanya Allah meringankan siksa kepada Abu Lahab setiap hari Senin karena kegembiraan yang sesaat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Abu Lahab. Kita semua di sini, kita semuanya beriman sama Allah, alhamdulillah. Nikmat dari Allah. Siapa yang di antara kita pesan sama Allah supaya jadi orang beriman? Enggak ada. Kita dari lahir udah dipilih sama Allah jadi orang beriman. Ini tanda cinta Allah bakal kita. Nikmat yang teragung dari Allah bakal kita. Terus dikasih lagi nikmat oleh Allah, kita jadi orang yang cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejahat apapun seseorang di antara kita, walaupun siang malamnya penuh dengan kemaksiatan, ketika ditanya cinta sama Nabi, bakal menyatakan saya cinta sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi, ini tanda keimanan yang ada di dalam hati kita. Dan sebelum kita, Nabi Muhammad udah rindu sama kita. Sebelum kita kenal cinta kepada Nabi Muhammad, beliau udah kenal cinta kepada kita sekali. Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Al-Imam Muhammad Syamsuddin Ad-Dimashki, beliau mengatakan, "Idza kana hadza kafir, ja'a dhammuhu bi tabbat yadahu fil ja'imi mukhallada, ata annahu fi kulli ithnain da'iman yukhaffafu anhu lis-sururi bi Ahmad, fama dhannu bil 'abdi alladhi kana umruhu bi Ahmad masruran wa matam wahidah." Apabila ini si kafir Abu Lahab diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana kiranya orang yang dari sejak lahir beriman kepada Allah, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan meninggal dalam keadaan Islam. Ya Rab, mudah-mudahan perkumpulan kita ini membawa manfaat yang tiada lain melainkan karena kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiada lain karena kegembiraan atas kelahiran Rasulullah. Mudah-mudahan perkumpulan ini membuahkan husnul khatimah indal maut, membuahkan kebersamaan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang paling penting. Kita hidup di dunia untuk apa lagi kalau bukan untuk mencari keridhaan Allah? Harta enggak bakal kita bawa pulang. Jabatan enggak bakal dibawa pulang. Yang bakal membawa keuntungan ketika kita bisa meraih kebersamaan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga nanti. Puncak harapan para sahabat Rasulullah, apa yang mereka dambakan di dunia ini? Saat itu Sayyidina Umar ibn Khattab pemimpin penguasa di muka bumi. Sayyidina Uthman ibn Affan, Sayyidina Ali ibn Abi Talib, Abu Bakar Siddiq yang barusan kita dengar bagaimana kesungguhannya menjalankan amanat yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puncak harapan mereka, mereka berjihad di jalan Allah, mereka berjuang bersama Nabi Muhammad. Tapi lihat apa puncak harapan mereka. Ketika ditanya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap individu dari sahabat Rasulullah, mereka tidak mengharap surga. Mereka tidak mengharap apapun di dunia dan di akhirat. Yang mereka harapkan satu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka katakan kepada Rasulullah, as'aluka murafaqataka fil jannah. Yang kami harapkan ya Rasulullah adalah kebersamaan denganmu di surga nanti. Ini harapan terbesar para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa artinya surga kalau di situ enggak ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi yang maulidnya selalu kita baca, beliau mengatakan, fi jannatin ma syagani min wasfiha illa likaunil hibbi fiha khayyama. Aku enggak pernah berhenti berharap kepada Allah minta surga. Sayyidina Al-Habib Ali Habsyi. Kenapa? Kenapa beliau minta surga? Kenikmatan bidadari, anugerah? Bukan. Saya minta surga kepada Allah enggak lain karena kekasih saya bakal tinggal di situ di surganya Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, mudah-mudahan kita semuanya dikumpulkan oleh Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan ini puncak harapan kita. Jadikan ini sebagai tujuan hidup kita di dunia dan di akhirat. Jangan lagi yang lain. Harta yang kita kumpulkan tiada lain hanya untuk mencari kebersamaan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jabatan yang kita kejar tiada lain hanya untuk membela Nabi Muhammad sehingga kita meraih kebersamaan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan ada yang lain. Hanya itu. Ini keuntungan dunia, ini keuntungan di akhirat, ini keuntungan yang sesungguhnya. Yang lain adalah khasarah. Khasirat dunia wal akhirah wa dhalika huwal khusranul mubin. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita keuntungan dunia dan akhirat, kebersamaan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan Allah memberikan pahala yang terbesar untuk mereka, para ulama kita, para habaib kita, guru-guru kita. Saya punya senior-senior yang ada di sini. Wal Habib Mundir, mudah-mudahan diangkat derajat beliau oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak kita yang senantiasa selalu bersama kita berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dituliskan untuk mereka pahala yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala, dan dijadikan mereka sebagai orang-orang yang kelak akan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita semuanya yang hadir di sini, enggak seorang pun di antara kita melainkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbal Alamin, wa ya ajwadal ajwadin, wa ya rahimal masakin, wa ya dzal quwwatil matin, wa laqad asyartu linati man awsafuhu tuhil quluba tuhayyijul asjana. والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديه صفة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ